محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما بالسماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-109 dan setelahnya dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Dan milik Allah Subhanahu wa taala apapun yang di langit dan apapun yang ada di bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Coba ini tanah yang main bola di luar sana. Mari. Milik Allah Subhanahu wa taala apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Sehingga dengannya tidak ada yang boleh dan berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala angkat dalam Al-Qur'an tentang rububiyahnya. Yakni selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rububiyah. Sifat sebagai pencipta, pemilik, pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberi rezeki. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak malaikat, tidak juga nabi, rasul, wali, siapapun dan apapun tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan semua urusan. Ketika mungkin di dunia orang bertikai, berselisih, bersengketa, ada yang mungkin terselesaikan dengan keadilan, ada pula yang terlupakan begitu saja tanpa tersentuh, barakallahu fikum, keadilan sama sekali dari orang-orang yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang terzalimi. Maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya diperkarakan kembali, dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Jangankan manusia yang bersengketa, yang berselisih, hewan-hewan saja juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Niscaya kalian akan mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulunya menanduk. Ini ada kambing yang memiliki tanduk, menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk di dunia. Disuruh balas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk qisas. Nah, cuma bedanya kalau makhluk yang namanya hewan-hewan karena tidak mukallaf, Begitu selesai semuanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjadi tanah. Kunu turaba. Jadi kalian tanah semuanya. Jadi pada saat itulah orang-orang kafir menghendaki hal yang serupa. Mereka pun akhirnya mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya saja aku menjadi tanah sama seperti hewan-hewan ini. Cuma yang namanya manusia, karena dia mukallaf, dia sudah diberi beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga jin, maka imma mereka mendapat nikmat wa imma mereka mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari amal usaha yang pernah dia lakukan di dunia. Adapun hewan tidak mukallaf, begitu selesai urusannya, selesai semua segala sesuatunya telah selesai. Iya, orang kafir juga akan ditegakkan hukum kisas atasnya. Dia tidak akan ada seorang manusia pun yang menghuni sorga kecuali dia telah mengambil semua haknya dari siapapun. Yang pernah dianiaya, yang pernah diambil hartanya, dia tidak akan masuk sorga dia kalau memang dia penghuni sorga, kecuali dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hak-haknya. Demikian juga penghuni neraka, tidak akan masuk dia ke dalam neraka kecuali dia juga sudah diberi hak-haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetap ada qisas diberlakukan semuanya. Orang kafir misalnya, dia ditetapkan oleh Subhanahu wa taala masuk neraka, kekal di dalamnya, dan dia mengatakan, ya Allah, ada hak saya pada si fulan, maka Allah akan memberikan haknya sebelum dia dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala maha adil, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang 110, kuntum khaira ummatin, kalian inilah kaum muslimin. Khitabnya untuk kaum muslimin. Kuntum, baik, kalian wahai umat Muhammad alaihi salatu wassalam, baik, khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat, karena nabi kita adalah sebaik-baik nabi. Barakallahu alaikum. Maka umat Muhammad alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik umat. Baik. Umat yang paling banyak manfaatnya untuk sesama manusia dan untuk yang lainnya. Kuntum khaira ummah. Baik. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kalian dengan sifat atau karakter ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini yang kita katakan kemarin bahwa indah poros perputaran Islam. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak dilakukan lagi, tidak dijalankan lagi, maka Islam ini akan redup, bahkan boleh jadi mati. Tidak ada lagi yang mengajarkan kebaikan, kebenaran. Tidak ada lagi yang mengajarkan ilmu. Tidak ada lagi yang menasehati. Tidak ada lagi yang mencegah orang, menasehati orang untuk berhenti melakukan kejelekan. Pokoknya tidak ada. Hilang. Hilang kebaikan ini. Oleh karena itu ini dikatakan kutburuhal Islam. Porosnya. Segala sesuatu berputar di sekelilingnya. Kalau ini masih berputar, maka masih ada kebaikan untuk Islam itu. Masih ada yang mengajarkan kebaikan, masih ada yang mengingatkan, masih ada yang menasihati, masih ada yang peduli. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada manusia yang paling bejat, paling kafirnya, sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar sama sekali. Baik. La taqum illa ala asrarin nas. Sebelum ditegakkannya hari kiamat, semua orang yang beriman sudah dimatikan duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertinggallah orang yang paling buruknya di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW menggambarkan orang terburuknya adalah gambaran tidak adanya akhlak sama sekali. Yatasafaduna fit turuqati katasafudil humur. Mereka jima hubungan antara laki dengan perempuan di jalan-jalan. Laki perempuan ketemu senang suka sama suka keras. Terjadi hubungan seksual di pinggir jalan sama seperti seekor keledai jantan ketemu dengan betina keras. Tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang peduli dengannya, apa yang mau baking-baking. Subhanallah. Itu gambaran yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang akan ditegakkan ada padanya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalianlah umat Islam ini khaira ummah. Sebaik-baik umat untuk seluruh manusia. Ukhrijat linnasi. Baik. Adanya orang-orang baik ini menjadikan bala tertolak biidznillah tabaraka wa taala. Adanya orang-orang saleh di tengah-tengah manusia, adanya orang yang masih salat malam, masih munajah, masih barakallahu fikum berdoa untuk kebaikan sesama. Taib adanya taib orang yang masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, inilah yang menjadikan bala tertolak biidznillah tabaraka wa taala. Kalianlah umat Muhammad alaihi salatu wasalam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Mengajak kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beriman ini adalah suatu yang mesti. Iman adalah satu yang mesti ada pada diri seseorang. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab la kana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab itu beriman. Apakah mereka beriman? Baik. Sehingga diharuskan mereka beriman dengan iman yang baru. Mereka beriman barakallahu fikum di zamannya dan imannya diterima, imannya benar. Tapi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka harus menambah imannya dan menjalankannya. Yakni mengimani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai seorang nabi dan rasul, dan menjalankan Islam sebagai agama. Dan mereka akan mendapatkan dua kali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada orang-orang Yahudi menyembah Allah Subhanahu wa taala, Yahudi. Orang-orang Nasrani juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukannya dengan Isa. Mempersekutukannya dengan Maryam. Demikian juga orang Yahudi mempersekutukannya dengan Uzair. Barakallahu fikum. Orang-orang musyrikin Makkah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukannya dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya dari patung-patung berhala, kuburan dan yang lainnya. Mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Mereka beriman kepada Allah, tapi imannya tidak diterima. Baik. Kenapa tidak diterima? Karena tercampuri oleh kesyirikan. Barakallahu fik. Tidak dianggap imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan imannya itu diterima? Ketika mereka meninggalkan semua sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kebenaran. Barulah iman mereka akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di sini walau amana ahlul kitab la kana khairan lahum. Seandainya orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi mereka. Baik. Karena mereka diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun." Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mari. Ta'alu kita bergabung, bersatu kembali. Bersatu di atas apa? Di atas satu kalimat. Allah na'buda illallah. Untuk kita tidak sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Karena orang Yahudi sudah menyembah Allah tapi dia mempersekutukannya dengan sesuatu. Orang Nasrani juga menyembah Allah tapi dia mempersekutukannya dengan sesuatu. Diajak ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Baik. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan jangan menjadikan satu atas yang lainnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in tawallaw, kalau mereka orang Yahudi Nasrani ini tidak mau ikut dengan ajakan seruan ini, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah wahai kaum muslimin, umumkan bahwa kamilah yang akan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka seandainya mereka beriman, baik, sebagaimana di ayat yang lainnya, fa in amanu bi mithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Seandainya mereka itu mau beriman seperti kalian beriman, wahai kaum muslimin, mengesakan Allah, mentauhidkannya, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, ada yang masuk Islam. Orang-orang Yahudi di zaman itu ada yang masuk Islam. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk Islam. Orang Nasrani juga ada yang masuk Islam. Subhanallah. Wa aktsaruhumul fasiqun, akan tetapi kebanyakan mereka fasik. Fasik artinya tidak mau taat. Tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak mau taat kepada rasul mereka sendiri dan tidak menjalankan Alkitab yang diturunkan kepada mereka. Sudah kita lewati pembahasannya bahwa setiap nabi sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani kapan kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu pula kami utus nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mengikutinya. Setiap nabi pun mengatakan iya, kami berjanji untuk itu. Dan pesan ini untuk setiap umat. Barakallahu fikum, setiap umat. Maka ketika barakallahu fikum orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mendapati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikutinya, maka berarti dia tidak mengikuti nabi mereka dan tidak mengikuti Alkitab yang ada di tangan mereka. Allahul musta'an. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Fasik itu artinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadurrukum illa adza. Baik. La yadurrukum illa adza, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, la yadurrukum illa adza, mereka tidak akan memudarati kalian, mereka cuma sekedar menyakiti kalian dengan ucapan-ungkapan yang tidak menjadikan kalian nyaman. Barakallahu fikum. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Kalau memang terjadi peperangan antara kalian dengan mereka Yahudi dan Nasrani, yuwallukumul adbar, mereka akan lari dari peperangan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kaum muslimin di atas ketauhidan, kaum muslimin di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditolongnya kaum muslimin itu berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam peperangan ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. dan diberikannya kekalahan atas orang kufar karena kekufuran mereka dan penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cerita permasalahan personil dan persenjataan. Bukan. Baik. Yang menentukan kemenangan, karena kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah ketaatan. Bukan banyaknya personil dan bukan lengkapnya persenjataan. Karena Allah telah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan perang yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan pasukan perang yang sangat banyak jumlahnya. Perang Badar sebagai contoh. Jadi, Rasulullah hanya 300 lebih sedikit. Lebih belasan orang. Jadi, sementara orang kafir Quraisy 1000 kurang lebih. 1:3. Baik, 1:3. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemenangan bagi kaum muslimin, kemenangan telak. 70 yang tertawan, 70 yang mati dari kalangan kufar. Lari, yang lainnya lari tunggang langgang kembali ke kota Makkah. Maka barakallahu fikum. Baik. Ukurannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti. Wa yuqatilukum wa yuwallukum al-adbara thumma la yunsarun. Kalau mereka orang-orang kufar Yahudi Nasrani memerangi kalian, maka mereka akan lari dari peperangan dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Baik, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang taat kepadanya. Baik, coba tengok semua perjalanan peperangan yang dibawa, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipimpin oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Setiap hendak memulai peperangan, panglimanya berkhutbah tentang masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah berupa kemenangan pasti akan datang. Setiap hendak memulai peperangan, ada istilahnya takbi'ah, pengisian. Sehingga kaum muslimin begitu semangat dalam peperangan. Barakallahu fiikum. Tengok kisah-kisah peperangan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, sungguh sangat luar biasa. Ini barakallahu fiikum beberapa ayat yang bisa kita sampaikan. Intinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kita biidznillah di dunia dan di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Quran kita. Kita tutup dengan para majlis. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.